إن الحمد لله نحمده وحده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Yang pertama kita saling memberi masukan, saling memberi nasihat sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk memberikan nasihat dan berbagi kebaikan dari ilmu agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibagikan kepada seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya lam yuwarrisu dinaron, innama warrasul ilma." Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Hanya ilmu yang mereka wariskan. "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin." Siapa yang mengambil warisan itu, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian terbanyak dari warisan nabi atau para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nabi membagi-bagikan ilmu agama untuk seluruh umat, bahkan seluruh manusia, untuk menyelamatkan mereka dari jurang-jurang neraka kepada jalan-jalan indah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di sore hari ini kita akan berbincang tentang mendeteksi ritual kesyirikan. Ini tema yang indah tentunya untuk kita bahas, terutama di zaman sekarang ini banyaknya ritual-ritual kesyirikan yang kemudian dipoles, akhirnya diberi nama dengan nama-nama yang baik, padahal dia adalah ritual kesyirikan. Ya, sebagaimana yang kita pahami dari pelajaran-pelajaran kita sebelumnya bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman atau dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua, bahwa kesyirikan adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali orang itu bertobat kepada Allah sebelum dia meninggal. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menduakan Allah dengan sesuatu, tapi Allah akan mengampuni dosa selain itu. Ini bedanya dengan dosa besar yang lain. Kalau dosa besar lain, misalnya orang yang tidak sempat tobat lalu dia meninggal dunia, ya, tiba-tiba meninggal tanpa dia atau belum sempat dia bertobat, maka bisa jadi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kesyirikan, dia belum bertobat kepada Allah lalu dia meninggal dunia, maka orang tersebut tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi kedua dari bahaya kesyirikan, sehingga penting untuk kita pelajari. Ya, bahkan bahasa kita di hari ini, sore ini adalah penting untuk kita deteksi, kita diagnosa apakah kita ini masih memiliki sifat-sifat dari sifat-sifat yang mengantarkan kepada kesyirikan, ataukah kita bersih dari segala bentuk kesyirikan yang diancamkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi ini penting sekali untuk kita bahas. Jadi ini pembahasan yang tentunya sangat penting sekali karena dia adalah dosa yang paling besar. Ya, dan diperingatkan oleh Allah dan oleh Rasulullah untuk seluruh kaum muslimin untuk memperhatikan perkara tersebut, perkara tauhid. Ya, baik. Kemudian ini beberapa dalil yang kita sebutkan tadi, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, ya, yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah saya tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Ya. Maka kemudian Nabi mengatakan al-isyraku billah, perbuatan syirik kepada Allah. Nah, ini dosa paling besar. Ya. Nah, kesyirikan itu Bapak Ibu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan syirkun akbar. Syirik besar. Syirik besar. Apa itu syirik besar? Yaitu ibadah kepada selain Allah atau memalingkan satu jenis dari jenis ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar. Seperti berdoa kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, ini syirik besar semua. Meminta atau berharap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, ini semua syirik besar. Ya. Baik. Kemudian yang kedua namanya syirik kecil. Syirkun asgor, syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Syirik kecil adalah sesuatu yang disebutkan di dalam syariat kita sebagai kesyirikan, tapi dia tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Itu syirik kecil. Seperti pamer, riya, ya, itu syirik, syirik kecil, riya. Ya. Tapi itu juga syirik kecil. Atau dia mengatakan masya Allah wa syi'ta, ini karena kehendak kamu dan juga kehendak Allah, itu juga masuk syirik, syirik kecil. Taib. Jadi kesyirikan ini adalah terbagi menjadi dua sebagaimana kita sebutkan tadi. Ya. Nah, sekarang kita akan sebutkan satu persatu insyaallah, kita coba deteksi, kita coba diagnosa beberapa amalan-amalan kesyirikan. Sebagian perkara yang diharamkan dari amalan kesyirikan yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Ya. Wajib diketahui oleh setiap muslim. Baik. Apalagi ini perkara-perkara yang akan disebutkan ini, sebenarnya kesyirikan itu banyak ya. Kalau kita mau sebut satu-satu, apa yang terjadi di tengah masyarakat kita itu banyak sekali, ya. Mungkin untuk merincinya perlu waktu. Tapi kita coba merinci atau menjelaskan beberapa penyakit kesyirikan yang banyak tersebar di tengah masyarakat. Yang paling banyaknya ini masuk kesyirikan yang paling viral ya, yang paling banyak dilakukan oleh orang. Taib, ada kesyirikan-kesyirikan lain ada, tapi ini yang paling besarnya. Ini dipilih-pilih dari kesyirikan yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan terjadi di beberapa negara, bahkan ada di terjadi di negara Islam, ya. Dan kita meminta kepada Allah, semoga Allah menjaga seluruh kaum muslimin dari dosa-dosa dan maksiat dan menutup setiap amalan mereka dengan kebaikan, menutup kehidupan mereka dengan kebahagiaan, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita semua ke jalan yang lurus. Yang pertama. Ini hasil diagnosa kita yang pertama ya. Apa itu? Syaddur rihal li auliyaillah. Itu yang pertama. Melakukan perjalanan untuk mendatangi kubur wali-wali Allah. Ya. Atau orang yang dianggap wali, mungkin dia masih hidup. Syaddur rihal, mendatangi mereka, sengaja untuk datangi mereka. Ya kan? Terutama kubur-kubur yang dianggap kubur wali. Ini pada pertanyaan di 2 pekan yang lalu dari jamaah, ya. Gimana dengan ada semacam ritual apa? Wisata religi. Ya ini. Datangi satu-satu kubur yang dianggap para wali. Ya. Maka ini tentunya perkara yang banyak tersebar di tengah masyarakat kita. Ya, banyak tersebar di tengah masyarakat kita. Mereka melakukan perjalanan menuju ke kubur-kubur para wali, atau mereka mendatangi prasasti, apa bahasanya, situs ya, situs-situs para wali, ya, prasasti-prasasti atau batu-batu peninggalan mereka, atau mungkin tempat mandinya mereka, coba tempat mandi aja didatangi. Nah, pada tempat mandi nih yang biasa dipakai menurut mereka, ini wali ini dulu mandinya di sini, kemudian dikeramatkan tempat tersebut, atau gunung-gunung yang biasa mereka daki, ya. Mungkin ada yang biasa mendaki gunung para walinya, kemudian gunung itu dijadikan situs atau prasasti, atau rumahnya mereka, atau piringnya mereka, atau macam-macam. Itu banyak kan disimpan di beberapa tempat, kemudian orang datang ke situ untuk apa? Minta berkah. Untuk minta berkah. Ya, atau mereka ke situ berobat. Berobat ke situ. Ya. Kalau misalnya sakit, kemudian dikatakan kalau kamu mandi di sumur ini dulu sumur yang wali membuatnya dengan cukup dia pukulkan tongkatnya langsung sumur ini ada, ya, atau dia cuma meniup saja langsung sumurnya ada, atau dia cuma memasukkan jarinya sumurnya ada. Masya Allah, ini lebih hebat dari Nabi nih. Nah, itu kemudian tempat tersebut, padahal ini kan cuma cerita, belum tentu seperti itu ceritanya. Ini kan cuma cerita. Cerita itu butuh orang yang menceritakan gitu. Dan orang yang cerita ini kadang orang itu hidup bukan di masa kejadian yang sebenarnya gitu. Makanya enggak boleh dia cerita sebelum dia sebutkan dari mana kamu dapat cerita ini, dari mana sampai ke sumber ceritanya. Kan ini cuma cerita, dongeng-dongeng, ya, hikayat-hikayat yang tidak jelas dari mana asalnya. Barakallahu fikum. Jelas ya insyaallah? Ya, ini enggak jelas dari mana asalnya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, yang saya muliakan, semoga Anda ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ketika mereka meninggal, ya, maka orang-orang mendatangi untuk meminta-minta kepada orang-orang para wali yang sudah meninggal ini, atau bekas-bekas yang mereka tinggalkan, meminta pertolongan, bernazar, berdoa di sisi prasasti, kuburan, situs-situs yang ditinggalkan oleh mereka, atau mungkin candi-candi, atau mungkin batu-batu, atau mungkin apa saja. Apa hukumnya ini? Ini syirik. Dan dia masuk syirik besar. Dia masuk syirik besar. Karena ada keyakinan bahwa benda-benda itu, kubur-kubur itu bisa memberikan keselamatan kepada orang tersebut, atau bisa menyembuhkan penyakitnya, atau anggapan-anggapan yang lain. Dan ini gak boleh seorang muslim punya anggapan seperti itu. Ini masuk dalam syirik besar. Yukhalifu sharihal Qur'ani was sunnah. Perbuatan ini menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa pergi-pergi seperti itu, berhentilah. Kalau ada masalah, sama Allah mintanya. Dan Allah itu selalu melihat kita dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada, Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Di tempat tersembunyi bagaimanapun kita, Allah mendengar kita. Bisikan yang paling lembut keluar dari lisan kita, Allah dengar kita. Maka cukuplah bagi kita Allah Subhanahu wa taala tempat meminta dan berharap, tempat takut dan cemas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan sebutkan satu-satu dalilnya. Pertama, surah Yunus ayat 18. Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah." Dan mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mala yadurruhum. Padahal yang disembah tadi, yang diibadahi tadi, tidak bisa memberikan musibah kepada mereka. Wala yanfa'uhum. Tidak pula bisa memberikan manfaat, kebaikan kepada mereka. Namanya orang mati bisa apa? Coba sekarang, orang mati bisa apa? Ya kan? Gak bisa apa-apa. Kalau bayi, ya masih kecil, itu masih ada yang dia bisa bikin. Minimal ketawa, ya, membuat kita senang. Minimal, orang mati bisa apa? Bisa ketawa? Gak bisa. Orang mati gak bisa ketawa. Biar digetek-getek bagaimana, dia gak ketawa, orang mati. Anak kecil masih bisa ketawa. Artinya, manusia yang masih kecil, masih umurnya misalnya 2 hari, 1 hari, itu masih mending. Masih bisa apa-apa. Orang mati gak bisa apa-apa. Jelas ini? Nah itu, maka jangan orang mati itu diminta-minta. Mereka tidak bisa memberikan bahaya kepada kita. Mereka tidak bisa memberi manfaat kepada kita. Nah, orang-orang dulu melakukan itu. Maka mereka yang beribadah kepada selain Allah, kepada orang-orang yang tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberi manfaat, yakulun wa yakulun, mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Kami ini enggak nyembah wali-wali itu. Kami itu enggak nyembah batu-batu itu. Kami enggak nyembah prasasti-prasasti yang ada itu. Kami cuma menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat bagi kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak pemberi syafaat? Maksudnya dia yang nanti yang akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini dekat sama dia. Misalnya kita dekat dengan presiden. Kemudian kita diminta bantuan oleh orang lain. Tolong dong kasih tahu presiden perbaiki jembatan, gitu kan. Akhirnya kita karena dekat dengan presiden, kita akrab sama dia, kita sampaikan, Pak Presiden, ada teman saya di kota ini, desa ini minta diperbaiki jembatannya, gimana? Kita perbaiki gitu. Oh, oke, okay, bisa. Nah, gitu. Berarti tolong tadi kalau dia langsung ke presiden, oh apa birokrasinya panjang. Kalau langsung sama saya dekat, enak. Misalnya ya kalau kita dekatnya sama presiden. Jelas. Nah, ini juga para wali dianggap dekat sama Allah, sehingga kalau orang ini dekatnya sama para wali itu akan mengatakan kepada ya Allah, ini teman saya, kasihan dia, ampuni aja dosanya ya Allah, gitu. Itu berarti saya memberi syafaat kepada siapa? Orang tadi. Jadi dia enggak langsung minta sama Allah, mintanya sama saya. Itu namanya pemberi syafaat. Jelas ya? Jadi orang-orang itu mengatakan, kami cuma menjadikan orang-orang meninggal ini, para wali ini yang sudah meninggal, itu sebagai pemberi syafaat saja di sisi Allah. Jadi dia berharap bahwa wali-wali tadi akan lapor ke Allah, ya Allah, ini orang baik. Ya, bantu dia, tolong dia gitu. Jelas ya? Baik. Kul, katakan wahai Muhammad kepada orang itu, kepada mereka yang senang minta-minta sama orang yang sudah meninggal, kepada wali-wali yang sudah tidak ada, katakan sama dia. Apa itu? Atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang Allah tidak ketahui, baik di langit maupun di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi di sini disebutkan apa yang mereka persekutukan, berarti itu perbuatan kesyirikan. Jelas? Perbuatan kesyirikan, tidak boleh. Ya, jadi janganlah. Kalau ada masalah, kita langsung datang sama Allah, gitu kan? Minta di malam hari, ketika sholat, ketika kita dizalimi, di sore hari, di pagi hari, kita minta sama Allah. Ya, jangan sekali-kali datang ke tempat-tempat yang kita sebutkan tadi. Adapun kalau ingin mendoakan mereka, cukup dari rumah kita doakan. Ya Allah, ampunilah wali ini. Ya Allah, sayangilah dia. Ya Allah, luaskan kuburnya. Silakan. Ya, ya Allah, rahmati dia. Kan gitu. Adapun kalau untuk minta-minta, jangan. Dan ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, itu satu dalil yang pertama. Berarti enggak boleh mendatangi tempat-tempat yang dianggap tempatnya wali atau yang lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua adalah hadis. Dalil yang kedua ini hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku berada di belakangnya Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari. Faqala, maka Nabi bersabda mengatakan kepada saya, ya gulam, wahai anak kecil. Ini menunjukkan bahwa Nabi membimbing bukan cuma orang besar, anak kecil pun dibimbing, diajari. Wahai anak kecil, inni uallimuka kalimatin. Saya ingin ajari kamu beberapa kalimat. Yaitu ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Itu aja, jaga Allah. Jangan diduakan. Jaga Allah, tunggalkan Allah, tauhidkan Allah, jangan diduakan Allah. Maka Allah akan menjaga kamu. Jagalah kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kamu, maka Allah akan menjaga kamu. Jaga perintah Allah, maka Allah menjaga kamu. Tinggalkan larangannya, Allah akan jaga kamu. ihfadillah tajidahu tujahat. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah ada di depanmu. Artinya Allah akan selalu membantu kamu ketika kamu ada masalah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu ingin meminta, maka mintalah kepada Allah. Coba. Nabi enggak suruh kalau kamu meminta kamu datang ke kubur saya nanti kalau aku udah mati, kamu minta sama saya, enggak. Kalau kamu mau minta, minta kamu datang ke kubur Nabi Adam, kamu minta sama Nabi Adam, enggak. Nabi nasihatkan, kalau kamu mau meminta, mintalah kepada Allah. Nasihatnya Nabi. Nah, kalau nasihatnya Nabi kita enggak terima, coba nasihatnya siapa lagi yang lebih bagus dari nasihatnya Nabi? Nasihatnya Rasulullah ini. Kalau mau meminta, idza sa'alta fas'alillah, kamu mintanya sama Allah. Ini yang dinasihati anak kecil. Dan anak kecil ini mendengar. Siapa dia? Dia adalah sepupu Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Masih kecil waktu itu. Dinasihati, dia dengar. Kita sudah besar, sudah dewasa, ada nasihat Nabi, kita enggak perhatikan nasihat Nabi. Ya? Didengar. Kalau kamu minta, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, minta pertolongannya kepada Allah. Itu. Kalau ada masalah mau minta pertolongan, minta pertolongannya kepada Allah. Masya Allah. Nasihatnya Nabi. Kuna Nabi mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya umat ini, lau ijtama'at, atau seandainya ada satu umat, mereka berkumpul, ala ayyang fa'uka, untuk memberi kebaikan manfaat kepada kamu, bisyai'in dengan sesuatu, lam yang fa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, maka mereka tidak akan bisa memberi kamu kebaikan kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada kamu." Jadi kembalinya ke Allah lagi. Seluruh dunia ngumpul mau menyelamatkan kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak selamat. Saya singgung lagi kemarin kecelakaan JT610. Ini berapa kali saya singgung. Selalu ada hubungannya dengan pembahasan soalnya. Pesawatnya baru. Ya kan? Pesawatnya canggih. Pesawatnya canggih. Ya, Boeing 730 MAX 8. Nah, canggih itu. Orang sayapnya satu, di samping dia dua. Ya kan? Untuk membelah apa namanya? Membelah apa itu? Nah, itu. Insya Allah. Kemudian pilotnya pengalaman. Kemudian pesawatnya baru berapa bulan pakai. Ya, pakai komputerisasi. Terbangnya juga belum lama, baru 13 menit. Ya, kemudian cuaca bersih. Enggak ada masalah cuaca. Masya Allah. Kok bisa jatuh? Semua orang ya ingin dia selamat. Semua orang ingin, seluruh penumpang yang ada di dalamnya ingin selamat. Bahkan seluruh pilot dan kopilot dan seluruh kru yang ada di dalamnya berusaha supaya pesawat itu selamat. Ya, bahkan mungkin pihak Boeing sendiri sudah membuat pesawat itu didesain sedemikian rupa supaya anti kecelakaan. Tapi kalau Allah menghendaki seluruh dunia mau kumpul untuk selamat, enggak bisa. Enggak bisa. Makanya jangan mengatakan seandainya, oh seandainya saya enggak naik itu gitu. Enggak bisa. Oh seandainya dia naik ini ya. Enggak. Pokoknya orang sudah ditakdirkan pasti. Ini nasihat yang baik dari Nabi. Makanya minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, enggak ada yang bisa mencelakakan kamu kalau Allah menghendaki kamu selamat. Ya kan? Enggak ada. Enggak ada yang bisa menyelamatkan kamu kalau Allah menghendaki kamu celaka. Itu yang harus dipahami baik-baik. Makanya disebutkan di sini, kalau seluruh umat berkumpul jadi satu untuk semua menyelamatkan kamu semuanya, dari dokternya, dari penyelamatnya, semua ngumpul jadi satu untuk selamatkan kamu, maka mereka tidak akan bisa selamatkan kamu, tidak bisa memberi manfaat kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Itu satu. Yang kedua, wa in ijtama'u ala ayyadhurruka. Kalau mereka ingin untuk mencelakakan kamu, seluruh umat ingin mencelakakan kamu, bisyai'in, dengan sesuatu. Lam yadurruka, maka mereka tidak akan mampu untuk mencelakakan kamu. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada kamu. Dan sekarang sama Allah aja. Jadi ustaz enggak boleh dong datang ke wali-wali, ngapain? Kalau masih hidup orang-orang soleh, bolehlah kita datang ke dia. Iya kan? Untuk ziarah, untuk dapat ilmu, kemudian mau pulang minta didoakan. Ya, Pak Kiai tolong doakan saya mau pulang, semoga saya selamat sampai di tujuan dan semoga saya dikasih hidayah, kan gitu. Ustaz doakan saya, enggak ada masalah. Orangnya masih hidup. Kita bilang apa dia enggak dengar. Ya kan? Enggak dengar dia. Dia lagi sibuk di dalam. Kalau dia dapat nikmat, berarti dia lagi tidur. Enggak bisa diganggu. Karena tidurnya dia seperti tidur pengantin, kata Nabi. Pernah ganggu tidurnya pengantin? Enggak pernah kan? Enggak bisa diganggu. Itu saat lagi seperti itu. Ki, tolong berikan saya berkah. Enggak masuk akal. Akal aja enggak masuk itu. Ya, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi jangan mendatangi kubur-kubur, prasasti-prasasti, tempat-tempat yang itu keramat gitu. Cuma dianggap hadis rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf. Telah diangkat pena takdir dan telah kering catatan-catatan takdir. Artinya 50 ribu tahun yang lalu, 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, takdir telah tercatat. Gak akan berubah. Karena catatan sudah kering, gak mungkin dihapus lagi. Gak sama kita. Kalau nulis sesuatu bisa salah, ditip X, dihapus, di delete ya. Kalau Allah enggak, Allah menetapkan sesuatu pasti benar, gak mungkin salah. Nah ini, ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tempat meminta kita cuma Allah. Ya. Makanya mendatangi tempat-tempat yang kita sebut tadi, sampai berpayah-payah, sampai mengeluarkan dana yang besar, sampai mungkin membahayakan nyawa dan seterusnya, gak ada seperti itu. Ya, di Saudi juga seperti itu ya. Di Saudi tidak semua tempat itu ada berkahnya. Sampai kadang orang membahayakan sampai dia naik ke Gua Hiro misalnya yang tinggi sekali itu. Itu gak ada syariatnya untuk kesana. Sampai membahayakan nyawa kan sana. Gak tahu keyakinannya gimana, tapi yang jelas itu gak ada syariatnya. Ya. Makanya kalau kita lihat di buku-buku manasik haji atau manasik umroh yang ada, itu gak ada disebutkan untuk apa namanya, ada keutamaan untuk berziarah ke Gua Hiro itu tadi. Nah itu salah satu anggapan orang, kalau nanti di sini akan begini, nanti di sini akan begini gitu. Itu perkara yang tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Gak ada. Ya. Baik, jelas ini insyaallah ya. Nah, kemudian selanjutnya apalagi hadisnya? Ada hadis yang lain lagi dari Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadi Imam Ahmad riwayatkan, Imam Tirmidzi. Sekarang Imam Muslim riwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berarti hadis qudsi. Ana agna syuraka minasyirki. Aku adalah zat yang tidak butuh untuk disyirikatkan. Atau aku adalah syirikat yang tidak butuh untuk disyirikatkan. Iya. Allah enggak butuh disyirikatkan. Artinya Allah enggak butuh bantuan. Kalau kita sudah minta sama Allah, sudah sama Allah saja. Allah enggak butuh bantuan, kita minta sama selain Allah lagi untuk nambah kekuatan enggak? Allah enggak butuh. Bahkan Allah sebutkan dalam hadis qudsi ini, "Man amila amalan asyraka fihi ma'i." Siapa yang melakukan amalan, dalam amalan itu dia menduakan aku dengan sesuatu. Nah, ini. "Ghairi," selain aku. "Taraktuhu wa syirkahu." Saya tinggalkan dia dan saya tinggalkan kesyirikannya. Jadi kita ditinggalkan sama Allah. Ya kan? Karena kita menghina Allah. Allah bisa sendiri kalau kita minta bantuan lagi kepada selain Allah. Kepada orang yang sudah meninggal tadi. Ya, maka itu enggak boleh. Maka inilah dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan insyaallah cukup untuk menjelaskan penyimpangan orang yang melakukan apa yang kita sebutkan tadi. melakukan perjalanan untuk mendatangi tempat-tempat tertentu, ya, atau prasasti-prasasti tertentu, atau misalnya benda-benda yang ada hubungannya dengan wali ini, wali itu, dan wali fulan, maka ini bentuk penyimpangan yang harus kita luruskan, ya. I'tiqadan minhu anna hunaka may yanfa'u aw yadhurru ma Allah taala. Dalam kondisi dia meyakini bahwa tempat tersebut, prasasti tersebut, situs-situs tersebut itu bisa memberi manfaat atau membahayakan dia selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan atau bukan? Kesyirikan. Baik, sudah. Sudah satu amalan yang kita deteksi. Sekarang kita deteksi lagi yang lain. Ya. Yang kedua, al-halafu bighairillah. Bersumpah dengan selain Allah. Tapi ini masuk syirik kecil. Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau misalnya dilakukan terus-menerus bisa mengarah kepada syirik besar. Ya, kalau misalnya 1-2 kali dilakukan dia masuk dalam syirik kecil. Jadi seorang muslim tidak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya demi apa gitu kan. Enggak boleh. Yang boleh bersumpah dengan nama selain Allah dari makhluknya itu cuma Allah saja. Allah berfirman wal lail demi malam, wad duha demi waktu duha, wal asr demi masa. Apalagi? Ya. Apalagi sumpah-sumpah itu dan lain sebagainya, ya. Banyak sekali sumpah-sumpah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Taib, wan najmi demi bintang, ya kan? Wal baitil ma'mur demi baitul ma'mur, macam-macam sudah disebutkan oleh Allah dari makhluk-makhluk Allah. Allah pakai sumpah untuk memuliakan makhluk tersebut. Tapi kita manusia tidak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. "Faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Siapa yang terpaksa harus bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, atau kalau dia tidak bisa lebih baik dia diam. Dia mengatakan wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, ya, billahi demi Allah. Jadi ada beberapa kalimat sumpah. Ada alif, ada wawu, ada ba. Apa ada wawu, ada alif, apa ada wawu, ada ba, dan ada ta. Ya. Wallahi, billahi, tallahi. Itu semua sama artinya demi Allah. Ya, demi Allah. Jadi kita sumpahin demi Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh bersumpah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan ini adalah hadis yang mauquf asar atau riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan la ayyah la an akhlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqa. Kalau saya bersumpah atas nama Allah itu dengan dusta, itu lebih saya senangi daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Ini kan kebalikan ini. Pertama, dia bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Amalan yang kedua, dia bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Mana lebih bagus? Kata Abdullah bin Mas'ud, lebih bagus kalau misalnya harus memilih. Lebih bagus aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Itu masuk sumpah palsu kan? Sumpah palsu bukan kesyirikan. Sumpah palsu itu dosa. Dosa besar. Jadi sumpah, bersumpah dengan nama Allah secara dusta, ya, maka dia masuk dalam sumpah apa? Sumpah palsu. Dan itu dosa bukan kesyirikan. Adapun sumpah dengan nama selain Allah itu kesyirikan. Walaupun dia jujur, tapi dia masuk dalam kesyirikan. Tapi yang tadi sumpah dengan nama Allah tapi dia dusta, itu masuk dosa besar. Lebih baik dosa besar daripada kesyirikan. Karena kesyirikan itu bahaya, enggak diampuni. Nah, itu alasannya Abdullah bin Mas'ud, wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Taib. Itu yang kedua, sumpah atas nama yang selain Allah. Dia masuk syirik apa? Syirik kecil. Taib. Itu deteksi kita yang kedua. Kemudian amalan yang lain lagi yang kadang kita lakukan, ya kadang kalau sumpah itu macam-macam ya, orang kadang bersumpah, ya maka itu perkara yang dilarang ketika dia bersumpah dengan nama selain Allah. Yang ketiga adalah ta'liqut tamaim, menggantung-gantung jimat. Ini diagnosanya para ulama, deteksinya para ulama kita dari hadis-hadis yang ada, dari ayat-ayat yang ada. Ya, itulah alat kita untuk mendeteksi. Ya kan? Seorang dokter ketika ingin mendiagnosa penyakit atau ingin mendeteksi sebuah penyakit, maka apa yang digunakan? Alat. Alat ya. Alat deteksi. Nah, kita juga bisa mendeteksi sebuah amalan apakah dia kesyirikan atau bukan dengan alat. Alat kita adalah Al-Qur'an dan hadis dan sunnah. Itulah alat kita yang kita pakai untuk deteksi. Itu alat kita. Ya, jelas ya. Jadi menggantung jimat ini terdeteksi, survei membuktikan ya bahwa dia adalah kesyirikan. Dia adalah kesyirikan. Ya, apa itu jimat? Tamimah, tamaim itu jamak dari tamimah. Tamimah itu adalah, ini kalau istilah orang Arab dulu ya, dia adalah semacam khoroza ini apa? Lubang jarum. Kanal Arabu yaj'aluna auladahum yalbisunaha. Di mana orang-orang Arab menjadikan itu di anak-anak mereka, meletakkan di anak-anak mereka, kemudian memakaikan pakaian yang ada jarumnya tadi di anak-anak mereka. Ada jarumnya, dipakaikan jarum. Kalau sekarang kadang bawang merah, bawang putih, ya kan? Kadang bawang merah sama bawang putih digandengkan di situ. Barusan bawang merah dan bawang putih itu akur. Ya. Saya dulu ada santri ya di TPA. Waktu itu kejadiannya pada orang pakai bawang putih semua anak-anak. Saya tanya, "Loh kok ini pakai bawang putih semua?" katanya. Katanya ada rumor bahwa waktu itu lagi rame-ramenya vampir gitu. Jadi mereka pakai bawang putih semua, disuruh sama ibunya. Coba. Ya itu kesyirikan, enggak boleh. Itu jimat. Ya itu jimat. Nah, jadi mereka pakai itu dulu di kalangan orang Arab. Zaimina annaha tadfa'u anhum syarrul jin. Keyakinan mereka kalau itu dipakai bisa menghindarkan mereka dari gangguan jin. Kalau sekarang orang kadang di pociknya. Nah, itu. Dikasih jimat gantungan-gantungan. Saya yakin yang pakai gantungan itu kadang enggak tahu apa sih tulisannya di dalam. Boleh dong sekali-kali tahu apa tulisannya gitu. Ya dilihat dalam. Ustaz kok kepo banget ini. Enggak apa-apa ya, tanya lihat gitu. Apa sih isinya di dalam? Ya, karena kadang isinya juga bahaya gitu. Kadang enggak bisa terbaca apa maksudnya. Huruf-huruf yang tidak jelas gitu. Ya, hati-hati. Tapi kalau dia adalah Al-Quran, wah lebih bahaya lagi nih. Karena kadang kita masuk ke kamar mandi dibawa itu jimat-jimat itu. Yakin itu gak bisa selamatkan kita. Jadi orang dulu gitu juga, dia pakai jimat itu dalam rangka menjaga diri dari jin, dari syaitan. Kadang kita gantung di rumah kita, kadang kita gantung di kita gantung di toko kita supaya banyak yang datang laris gitu. Iya kan? Kemudian kadang kita gantung di kantor kita supaya kantor kita semakin naik prestasinya dan lain sebagainya. Maka itu adalah bentuk dari jimat. Ya, bentuk dari jimat. Tapi orang dulu sekedar untuk apa? Menghindarkan dia dari jin. Oleh karena itu kadang kalau kita misalnya di rumah kita banyak gangguan-gangguan jin, kadang kita datang ke seorang dukun, kadang dikasih kayak gini. Dikasih sesuatu ini, saya kasih kamu pagar gaib. Kasih, dipasang, kamu pasang di sini-sini, nanti jinnya enggak akan masuk. Ya kan? Enggak akan ganggu kamu, gitu. Ya, maka ini keyakinan yang tidak boleh diyakini seorang muslim. Nah, kemudian mereka juga meyakini bahwa benda yang mereka pakai itu, orang-orang dulu nih, cerita orang dulu, itu bisa menghindarkan mereka dari apa? Dari penyakit ain, pandangan mata, pandangan sirik orang, pandangan sinis orang kepada kita, itu bisa dihindari. Hadza syirkun wa haramun. Ini adalah perkara perbuatan kesyirikan dan haram. Jadi sebenarnya ini perilaku orang dulu. Orang sekarang jangan ikuti ikutan orang dulu. Ngaku modern tapi gayanya masih gaya orang dulu. Di Indonesia sebelum masuk Islam, sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, di Indonesia sudah ada dua agama besar waktu itu, agama animisme dan dinamisme. Agama kepercayaan. Agama percaya benda-benda tertentu bisa memberikan kekuatan. Agama yang meyakini bahwa pohon-pohon dan seterusnya bisa memberikan kedikjayaan. Itu agama dulu itu. Jadi kalau orang masih melakukan seperti itu, berarti dia kuno. Orang sekarang harusnya tidak lakukan itu. Sekarang sudah modern, ya. Makanya apa? Tinggalkan jimat-jimat, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya orang modern. Bergantungnya kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang modern masih simpan jimat-jimat ini, masih meyakini ini bisa selamatkan saya, ini bisa menjaga saya, ini bisa lancarkan rezeki saya dan seterusnya. Waduh, ini tidak modern sama sekali, ya, tidak modern. Baik. Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Muslim, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantung-gantung jimat, maka orang tersebut telah menduakan Allah. Pertanyaannya, dari sisi mana Allah diduakan dalam masalah jimat ini? Hah? Dari sisi tawakal. Orang tawakalnya ke jimat. Saya yakin selama ada jimat ini enggak ada jin yang berani masuk. Iya, enggak masuk, ngapain mau ganggu teman sendiri? Ya. Enggak ada jin yang mau ganggu saya. Iya, jin sudah berhasil kok. Mau apa lagi mau diganggu-ganggu? Sudah berhasil dia. Ya kan? Enggak akan ada setan yang ganggu saya. Iya, ngapain diganggu, dia sudah berhasil. Kita sudah terjerumus masuk ke dalam kesyirikan. Ngapain mau diganggu lagi? Dia akan cari mangsa yang lain lagi. Gitu. Barakallahu fikum. Jadi tidak boleh dilakukan yang seperti itu. Baik. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, namun sekarang gini, Ustaz, gimana kalau misalnya jimatnya itu adalah tulisan Al-Quran? Boleh enggak tulisan Al-Quran kita jadikan jimat? Yang sekarang banyak itu ayat kursi, itu dijadikan jimat, ditempel di mobil supaya mobilnya enggak kecelakaan, ditempel di motor supaya motornya tidak kecelakaan, ditaruh di rumah supaya jinnya lari. Jin enggak lari kalau sekedar ditempel. Jin lari itu kalau dibacakan. Ya, kalau cuma ditempel jin enggak lari. Setan enggak lari, iblis enggak lari. Nanti kalau dibacakan baru lari. Jadi ya, sunnahnya itu dibacakan bukan ditempel. Jelas ya? Berarti kita jadikan ayat Al-Qur'an itu sebagai jimat. Nah, sekarang gimana hukumnya kalau ayat Al-Qur'an itu dijadikan jimat? Apakah boleh atau tidak? Ya. Jawabannya adalah kita bisa lihat di dalam kitab Fathul Majid. Kebetulan ini pernah saya bahas di Masjid Baitul Karim di Lasindrang, ya, tentang ini. Kitab Fathul Majid menyebutkan secara ringkas bahwa ulama-ulama terdahulu itu beda pendapat. Sebagian mereka mengatakan ada keringanan kalau jimatnya bentuknya ayat-ayat Al-Quran. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh, walaupun ayat Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, sekarang kita cek, kita survei, mana di antara dua pendapat ini yang paling kuat. Jadi kita enggak katakan enggak ada ulama dulu membolehkan, ada yang membolehkan. Tapi pembolehannya bentuknya rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Sebagian lagi mengatakan enggak boleh sama sekali. Tapi yang paling kuat, jawaban atau pendapat yang paling kuat bahwa itu dilarang. Dengan tiga sebab. Dengan tiga sebab. Yang pertama, larangan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, barang siapa yang menggantung jimat maka dia telah menduakan Allah, itu sifatnya umum, tidak ada pengkhususan di situ. Tidak disebutkan di situ kecuali ayat Al-Quran, enggak. Tapi disebut secara umum, maka dia berlaku secara umum. Dia berlaku secara umum. Satu, alasan pertama. Alasan kedua, dalam rangka untuk syaddud dzari'ah, menutup celah. Menutup celah. Ya, karena kalau misalnya ayat Al-Quran kita bolehkan untuk kita jadikan jimat, maka bisa menyusul yang lain lagi selain ayat Al-Quran kemudian dijadikan jimat. Maka kita menutup celah. Itu alasan kedua. Alasan yang ketiga, bahwa apabila ayat-ayat Al-Quran itu dijadikan jimat-jimat, ya, dijadikan jimat, digantung misalnya di badannya, atau di dompetnya ditaruh supaya dompetnya selalu banyak uangnya, ya, ada yang panggil uang, jimatnya itu panggil-panggil, uang sini kamu masuk, sini kamu masuk gitu. Nah, jadi seperti itu. Ada juga sih dulu ada orang yang jualan, biasa mereka jualan, biasa mereka ambil uang 100.000 dititip sama jemaah haji, ini bawakan ke Mekah ya, nanti kalau kamu pulang kasih saya kembali. Nah, setelah itu dibawa ke Mekah, pulang kembali, uangnya tadi dilipat dan dimasukkan di laci dan tidak pernah dipakai, itu jadi bapaknya uang yang manggil teman-temannya ke situ masuk laci itu. Ada keyakinan seperti itu dan itu tentunya kesyirikan. Enggak boleh meyakini seperti itu. Jelas ya? Baik. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi orang yang ketiga itu adalah orang yang menggantung-gantung itu, gantung jimat digantung-gantung, maka nanti bisa mengarah dia kepada meremehkan Al-Qur'an yang dia gantung-gantung tadi. Kenapa? Karena namanya misalnya dia digantung di perutnya untuk dia bisa selamat. Jimatnya digantung di perut, tulisannya Al-Qur'an. Dan namanya manusia, pasti ada suatu waktu dia masuk ke kamar mandi. Berarti ayat Al-Qur'an tadi terbawa ke kamar mandi. Atau dia memasuki tempat-tempat yang kotor, maka Al-Qur'an tadi terbawa ke tempat yang kotor. Maka dari sisi ini sebaiknya dihindari jimat-jimat walaupun di dalamnya ada ayat Al-Qur'an. Ada ayat Al-Qur'an. Jelas ini? Jadi itulah tiga alasan yang menunjukkan bahwa pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua bahwa itu terlarang secara mutlak, baik jimatnya ayat Al-Qur'an ataupun bukan, maka itu adalah pendapat yang paling kuat dengan tiga alasan yang kita sebutkan tadi. Baik, ini tiga perkara yang ketiga tadi ya, yaitu menggantung jimat. Jadi jangan ki lagi pakai jimat-jimat. Kalau ada jimat-jimat tak buang mi. Ya, jangan ki bergantung sama jimat. Jimat itu enggak bisa apa-apa demi Allah, enggak bisa apa-apa dia. Maka buanglah jimat, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ruqyah. Ini kesyirikan yang keempat, ruqyah, atau kita bahasakan dengan mantra. Ya, seorang kalau mau selamat baca mantra dulu. Mantranya juga enggak jelas, kadang kita enggak tahu apa artinya. Ya, dibaca mantra. Ya. Baik. Mantra ada yang merupakan kesyirikan dan ada yang perkara disyariatkan. Mantra bahasa Arabnya ruqyah. Ruqyah itu ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang haram, ada yang disyariatkan. Ya. Adapun ruqyah yang haram, ya, ruqyah yang di dalamnya ada kesyirikan, maka ini hukumnya haram. Ruqyah yang di dalamnya ada kesyirikan hukumnya apa? Haram. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Auf bin Malik. Auf bin Malik mengatakan, "Kunna narki fil jahiliyah." Dulu kami pada waktu kami masih jahiliyah, belum masuk Islam, kami biasa meruqyah. Artinya kami biasa baca mantra. Fakulna, maka kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang apa yang kami lakukan tadi? Bahwa kami biasa membaca mantra ketika kami masih jahiliyah. Bagaimana pendapat kamu tentang apa yang kami lakukan gitu? Itu kata sahabat Auf bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "A'ridu ala ruqakum." Perlihatkanlah ya ruqyah kalian. Coba saya lihat dulu gimana ruqyahnya, gimana mantranya. Kemudian Nabi melanjutkan, "La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Tidak apa-apa orang membaca mantra selama dalam mantra itu tidak ada kesyirikan. Jadi kalau mantranya misalnya adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada masalah. Jelas ini? Maka ini mantra yang diperbolehkan. Nah, di antara mantra yang diperbolehkan adalah bentuk ruqyah tadi. Bacakan Al-Qur'an kepada orang yang kerasukan jin, bacakan Al-Qur'an kepada orang yang misalnya sakit dan seterusnya. Enggak ada masalah. Itu mantra yang boleh. Adapun yang isinya adalah kesyirikan, minta pertolongan kepada makhluk gaib, minta pertolongan kepada jin, minta pertolongan kepada misalnya pohon-pohon, batu-batu, ini enggak boleh. Ini tidak boleh. Ya, selama enggak ada kesyirikan enggak ada masalah. gaib. Adapun kalau misalnya mantra-mantra tersebut atau rukyah tersebut adalah kalimat-kalimat yang tidak bisa dipahami, maka ini tidak boleh. Ini syirik dan kekufuran. Misalnya kita enggak paham apa ini, bahasa apa? Bahasa Cina bukan, bahasa Arab juga bukan, bahasa Indonesia bukan, bahasa daerah bukan, pokoknya enggak jelas apa isi mantranya. Maka itu ditinggalkan karena itu adalah kesyirikan. Itu adalah apa? Kesyirikan. Ya. Baik. Oleh karena itu kami menasihatkan untuk tidak membenarkan mantra-mantra yang seperti itu dan tidak mengamalkannya. Kalau ada yang mantranya enggak usahlah dipakai. Kalau sekedar ingin selamat enggak usah baca mantra. Cukup apa? Hah? Berdoa sama Allah. Keluar rumah baca doa, masuk kamar mandi baca doa, itu tempat-tempat setan. Ya. Masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa. Mau naik kendaraan baca doa. Itu aja sudah cukup insyaallah. Ya, itu sudah apa? Sudah cukup. Baik, jadi enggak usah ditinggalkan aja. Kalau ada mantranya diajari ini diajari, enggak tinggalkan. Enggak penting. Dan itu enggak bisa menyelamatkan kita. Nah, ada kisah Abdullah bin Mas'ud. Kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Disebutkan walahu fima falahu Abdullah bin Mas'ud. Ya, radhiyallahu an. Ada ibrah, ada pelajaran dan ada nasihat dalam kisahnya beliau. Faqad ra'a yawman fi unuki zaujatihi khaitan. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud melihat di kepala istrinya ada semacam benang. Ada benang-benang. Benang apa nih? Dia kaget, dia lihat, dia heran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud nanya. Nanya dulu, enggak langsung ditarik. Oh, ini jimat enggak? Abdullah bin Mas'ud itu husnudzon kepada istrinya. Dia nanya, "Ma hadza? Wahai istriku tercinta, apa ini? Ada apa ini? Kok ada benang di kepala kamu?" Faqalat khaitun. Maka istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, ini apa namanya? Benang. Ini benang. Ruqyali fihi minal huma. Benang ini saya gunakan untuk mantra, untuk ruqyah. Ya, dari penyakit panas." Ya. Abdullah bin Mas'ud heran. Apa yang dilakukan? Fajadzabahu faqata'ahu farama bihi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mencabut benang itu, kemudian dia memutusnya, lalu kemudian membuangnya. Langsung dibuang. Oh, berarti ini jimat, dibuang. Jadi waktu itu istrinya mungkin enggak tahu ya. Akhirnya dibuang. Nah, itulah seperti itu. Faqala thumma qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laqad asbaha alu Abdullah agniya anisyirki. Wahai istriku, ketahuilah sesungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak butuh dengan kesyirikan. Tegas, enggak butuh dengan kesyirikan. Allah sudah cukup, enggak butuh dengan kesyirikan. Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi apalagi jimat-jimat dan pelet-pelet adalah kesyirikan. Ini anak-anak muda, kalau misalnya cintanya ditolak, jangan pakai dukun. Cinta ditolak, cari lagi yang lain. Insyaallah. Ya, jangan pakai dukun. Jangan pakai pelet. Karena itu cinta yang tidak sejati, tidak murni. Ya, itu cinta yang dihiasi dengan syaitan. Jadi kadang orang benci dipelet. Ada orang seperti itu dan banyak seperti itu. Kadang misalnya dia cintai seseorang, orang itu ternyata nikah dengan orang lain, ya akhirnya dipelet. Ini salah satu bentuk kejelekan dari pacaran itu sendiri. Kadang udah pacaran lama, tiba-tiba gak nikah sama pacarnya, pacarnya nikah sama orang lain, oh pacarnya dipelet, mantan pacarnya dipelet. Mantan tapi dipelet, berarti dia masih suka gitu. Nah ini kejelekan, salah satu kejelekan dari pacaran itu. Makanya dalam agama kita dilarang orang pacaran, diharamkan. Karena banyak kejelekan di dalamnya, salah satunya itu yang kita sebutkan tadi. Ya, gak boleh, kalau ingin menikah sama orang udah kenalan. Ya, datangi orang tuanya, tanya teman-temannya gimana akhlaknya, si fulan, si fulana gimana. Kalau misalnya sepakat, ya sudah, nazar, melihat, cocok, sudah jadi menikah, gampang. enggak ada pacaran. Nanti pacarannya setelah nikah baru pacaran. Ya, seperti itu. Baik, jadi seperti tadi ya, Nabi melarang seorang meruqyah, apa namanya? Rukuk itu mantra-mantra, kemudian menggantung-gantung jimat dan pelet, dilarang di dalam agama kita. Itu kata Abdullah bin Mas'ud kepada istrinya. Faqalat, maka kemudian istrinya mengatakan, laqad kanat aini takdhafu wa kuntu akhtalifu ila fulanil yahudi. Gitu. Jadi dulu mataku ini ada gangguan. Kemudian aku pergi menemui fulan, seorang Yahudi. Wa idharaqa sakanat, ketika dia meruqyah maka tenanglah penyakitku, hilang penyakitku. Faqala Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innama dzalika amalu syaitan, itu adalah amalan syaitan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kana yan khusuha biyadihi fa idza raqa kaffa anha. Ya, itu adalah perbuatan syaitan yang ditutupkan dengan tangannya. Apabila dia meruqyahnya, membaca mantranya, maka dia lepaskan itu. Jadi kadang orang sakit mata misalnya enggak bisa melihat dan seterusnya, kadang syaitan yang memang memberikan penyakit itu gitu. Ya. Terus ketika syaitan ini ternyata sepakat sama jin, seorang jin misalnya apa dengan seorang dukun, maka dukun itu ketika baca mantra kan sudah ada perjanjian sebelumnya, ya, kalau mantra ini dibaca berarti syaitan itu lepas tangannya, akhirnya dia bisa melihat lagi. Dia bisa melihat lagi. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yakin bahwa itu syaitan. Syaitan yang menutupi matamu. Dan ketika dukunnya dari orang Yahudi tadi membacakan mantranya, dia lepaskan. Wa inna makana yakfika antakuli kama kana sallallahu alaihi wasallam. Yakul. Engkau gak perlu datang ke orang Yahudi itu untuk dibacakan mantra. Tapi kamu cukup dengan apa yang telah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada doanya. Adhibil ba'sa ya rabban nas. Ya Allah, Tuhannya manusia. Hilangkanlah penyakit itu. Washfi anta syafi. Sembuhkanlah penyakit. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha menyembuhkan. La syifa'a illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan Engkau ya Allah. Syifa'an la yughadiru saqama. Kesembuhan yang benar-benar kesembuhan. Yang benar-benar kesembuhan. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Masya Allah. Hilangkanlah sakit ini, wahai Rob. Ya, sekalian manusia, sembuhkanlah penyakitnya. Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak menyisakan lagi penyakit. Nah, ini dibaca ya, insya Allah. Ketika kita sakit boleh dibaca atau dibacakan ke orang juga boleh. Ya, taib. Adhibil ba'sa. Apa itu? Robban nas. Hilangkanlah penyakit, wahai Robnya manusia. Ishwi anta syafi. Sembuhkanlah. Engkau adalah Maha Penyembuh. La syifa'a illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Syifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan lagi penyakit. Nah, itu bisa dibaca ya, kalau kita sakit itu bisa dibaca. Dan itu sudah cukup kata Abdullah bin Mas'ud. Enggak usahlah kamu datang minta mantra, Nabi sudah ajarkan doa itu dibaca. Jadi di sini ada sebuah pelajaran bagi kita sekalian bahwa doa-doa yang diajarkan oleh Nabi itu sudah cukup. Sekedar untuk mengusir setan, sekedar untuk ngusir jin, ya, sekedar untuk misalnya diberikan kebaikan di dalam hidup, sekedar misalnya ingin disembuhkan dari penyakit, penyakit yang tidak jelas atau penyakit yang jelas, itu ada semua di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seorang muslim hendaklah dia mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, dari penjelasan ini jelas bagi kita bahwa dalil-dalil ini menunjukkan ruqyah yang disyariatkan ya adalah ruqyah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mantra yang disyariatkan, mantra dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut nama Allah. Mantra yang disyariatkan adalah mantra dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Qur'an. Yaitu dibacakan Al-Qur'an. Kemudian dibacakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, atau kita meminta dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, maka itu sudah cukup untuk sekedar mengobati penyakit. Sampai ada dulu kisah, ada seorang yang disengat kala jengking, kemudian diruqyah oleh sahabat dengan membaca Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah menyembuhkan penyakit sengatan kala jengking. Sengatan kala jengking kan penyakit jasmani, tapi ternyata bisa sembuh dengan bacaan apa? Al-Fatihah. Ya, sakit perut misalnya, kita sakit perut, ya udah kita baca Al-Fatihah. Kita sakit perut, enggak apa-apa insyaallah. Kita pegang, atau mungkin airnya kita baca, sebagian ulama membolehkan airnya dibaca, airnya diminum. Enggak ada masalah. Ya, insyaallah. Jadi agama kita sudah mengajarkan semuanya. Enggak perlu lagi kita datang ke dukun-dukun, enggak perlu lagi kita datang meminta mantra-mantra dari mantra-mantra yang tidak jelas dan lain sebagainya. Baik. Jadi seperti itu ya, sabdanya Nabi, doa-doa Nabi bisa dipakai. Ya, itu boleh. Kulluhu jaiz, semuanya boleh. Wa ghairu dzalik fa huwa syirkun. Adapun selain itu, maka itu bisa mengarah kepada kesyirikan. Faqad jaa fi kitab, telah datang di dalam kitab Fathul Majid beberapa penjelasan, yaitu berkata Imam Suyuti rahimahullah, dia mengatakan qada ajma'al ulama ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathati syurut. Para ulama kita telah sepakat, kata Imam As-Suyuti, ya, bahwa ruqyah, mantra-mantra itu diperbolehkan ketika terkumpul tiga syarat. Ruqyah diperbolehkan kalau terkumpul tiga syarat. Syarat yang pertama, antakuna bikalamillahi wa bi asma'ihi wa sifatihi. Pertama, mantra-mantranya adalah mantra berupa Al-Qur'an atau nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Itu satu. Syarat yang pertama itu. Tapi tiga syarat ini harus terpenuhi semua, enggak boleh hilang salah satunya. Yang kedua, wa bil lisanil arabi wa ma yufhamu ma'na. Yang kedua, dengan bahasa Arab atau bahasa apa saja yang bisa dipahami maknanya. Bahasa yang gak bisa dipahami maknanya, bahasa hujan, cuma kayak gemerincik-gemerincik hujan aja, kalau disebut gak jelas apa maksudnya, maka gak bisa. Ya, bahasa apa namanya, mengigo, gak jelas, dan seterusnya. Jangan sampai ada setiap ada orang mengigo dijadikan mantra. Ya, ini gak jelas. Ya, ini semuanya gak boleh. Jadi pertama, firman Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Yang kedua, bahasa Arab, kemudian yang atau bahasa lain yang bisa dipahami, itu syarat kedua. Dua syarat ini harus terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah wa ay ya'taqida anna ruqyah la tu'assiru bidzatiha bal bitaqdirillahi ta'ala. Ya. Yang ketiga, seorang tidak meyakini bahwa ruqyah itu memberi pengaruh pada zat ruqyahnya. Jadi yang menyembuhkan bukan mantranya, bukan. Tapi dia adalah berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah. Jelas ini? Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Jadi itu syarat ketiga. Apa syarat pertama tadi sehingga ruqyah bisa dipakai walaupun misalnya yang penting di dalamnya tidak ada kesyirikan? Apa yang pertama? Ya, yang pertama adalah dia bentuknya kalamullah, firman Allah, atau meruqyah dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Yang kedua, dia pakai bahasa Arab atau bahasa yang bisa dipahami. Yang ketiga, tidak meyakini bahwa ruqyahnya ya itu bisa memberikan pengaruh. Tapi kita meyakini bahwa itu sarana yang bisa memberikan pengaruh adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan obat, orang minum obat, enggak boleh kita yakini obatnya menyembuhkan. Yang kita yakini adalah obat adalah sarana dari penyembuhan yang Allah lakukan kepada kita. Itu. Enggak boleh yakini, oh ini obat yang bisa menyembuhkan. Gara-gara obat ini aku sembuh, enggak. Allah telah menyembuhkan aku alhamdulillah dengan sarana obat ini. Nah gitu. Bahasanya seperti itu. Allah menyembuhkan aku dengan sarana obat ini. Jadi obatnya itu sarana, bukan obatnya bisa menyembuhkan. Sehingga kita lihat ada orang punya penyakit yang sama, diobati dengan obat yang sama, yang satu sembuh, yang satu meninggal. Iya kan? Ada orang seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi. Karena orang beda-beda. Kadang dokter sudah kasih resep, ini resepnya. Sama dengan resep yang diberikan kepada orang sebelumnya yang punya gejala yang sama, tetapi yang satu hidup, yang satu malah meninggal. Jadi malpraktek. Ya, misalnya. Nah, ini maka ini tentunya menunjukkan bahwa kesembuhan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang terakhir karena waktu kita mepet ya. Yang terakhir masih banyak, nantilah insyaallah kita lihat apakah kita sambung lagi atau enggak, atau cukup yang kita sebutkan ini. Tapi ini adalah poin-poin besarnya yang kita sebutkan. Kalau kesyirikan itu masya Allah banyak sekali ya, nggak bisa kita sebut satu-satu. Yang pertama adalah yang kelima tasdiqur arrafin waddajjalin, membenarkan para peramal. Ya, para peramal. Misalkan ada orang meramal, ada yang diramal tangannya, dilihat, oh ini tangannya garis-garisnya bengkok, aduh rezekimu bengkok gitu. Oh ini garisnya lurus, oh berarti rezekimu lurus. Misalnya, oh ini belok-beloknya ke kanan ke kiri, berarti nanti kadang jodohnya ke kanan, kadang ke kiri. Macam-macam lah orang meruqyah atau apa, orang membenarkan atau meramal. Ya, jadi disebutkan oleh para ulama kita bahwa siapa yang mendatangi arraf, mendatangi para peramal, ya, atau dukun-dukun yang mengaku tahu perkara yang gaib, lalu dia bertanya kepada mereka tentang sesuatu, ya kan? Faqad atababan min abwabi syirki, maka dia telah mendatangi pintu dari pintu-pintu kesyirikan. Ini kata sebagian para ulama kita. Ya. Kenapa? Li'annahu i'taqada anna hunaka minal bashar man ya'lamul ghaib. Karena orang yang datang ini meyakini bahwa ada manusia tahu perkara gaib. Padahal yang benar enggak ada manusia tahu perkara gaib. Alimul ghaib la yudhiru ala ghaibihi ahada. Tidak, Allah lah yang tahu perkara gaib, tidak ada orang yang diberitahu tentang perkara gaib itu. Illa man irtadha mir rasulin, kecuali dari kalangan para rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada uang hilang jangan datang ke dukun. Ya, jangan datang ke dukun. Kalau sekedar mau dibikinkan ramuan obat, dukun itu tahu, enggak ada masalah, datang. Bah, saya minta dibikinkan ramuan, saya pegel linu, ya, saya capek-capek minta dibikinkan seperti ini. Minta jamunya enggak ada masalah. Ada jamu anti miskin gitu misalnya. Ya. Jadi, kalau masalah gaib enggak boleh. Enggak boleh nanya sama dia. Karena enggak ada orang tahu perkara gaib. Sudah berapa orang lu nanti akan terjadi hari kiamat tanggal sekian, musibah tanggal sekian. Biasanya dukun itu atau para peramal itu menyebutkan kejadian-kejadian yang sifatnya umum. Misalnya dibilang pada tahun ini akan terjadi bencana. Dia enggak sebut kapan, di mana, dia enggak sebut akan terjadi bencana. Pas terjadi bencana dihubungkanlah dengan itu tadi. Oh iya, dukun itu telah mengatakan seperti ini. Apalagi sekarang berita banyak yang hoax. Dihubung-hubungkan sudah. Ya kan? Nah, padahal dukunnya cuma menyebutkan secara umum. Kan syaitan, jin itu bisa mencuri berita dari langit. Jadi Allah menyampaikan sesuatu kepada malaikat, malaikat kemudian cerita bahwa Allah menyampaikan seperti ini, kemudian jin yang sampai ke langit tadi mencuri berita. Jadi mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, dia curi berita. Ada yang beritanya sempurna, dia dengar. Ya, ada yang baru dengar sedikit langsung dilempari dengan bintang, kemudian mereka terbakar, tapi sudah disampaikan kepada yang dibawanya terus sampai berita itu sampai ke bawah disampaikan kepada dukun. Ada berita yang sempurna, ada yang tidak. Makanya namanya berita hoax ya. Benernya satu kali, salahnya 99 kali. Ya. Jelas ini? Jadi benernya sedikit, nambah-nambahnya itu banyak sekali. Ditambah-tambahi berita tadi dengan berita-berita yang macam-macam. Akhirnya ketika terjadi sesuatu, oh benar, kata dukun ini begini-begini, benar terjadi betul. Padahal dia ceritanya umum. Ceritanya umum. Jelas ya? Jadi gak boleh datangi dukun-dukun, para peramal, itu gak boleh. Itu tidak boleh. Kenapa? Itu tadi, ada keyakinan orang ketika mendatangi dukun itu, atau peramal itu, dia yakini bahwa orang ini tahu perkara gaib. Padahal gak ada yang tahu perkara gaib. Ya, gak ada yang tahu perkara gaib. Dan itu adalah dusta kalau ada orang mengatakan saya tahu perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba." Katakan, wahai Muhammad, tidak ada yang tahu yang ada di langit maupun yang ada di bumi tentang perkara gaib. Enggak ada yang tahu. Illallah, kecuali Allah. Wa ma yash'uruna ayana yub'atsun. Baik. Kemudian disebutkan juga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada orang yang senang datang ke dukun-dukun para peramal. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam Ahmad, Rasulullah menyebutkan man ata arrafan, siapa yang mendatangi para peramal, fasa'alahu, lalu dia bertanya kepada peramal itu an syai'in, tentang sesuatu, maksudnya di sini sesuatu yang gaib, namanya peramal ya, pasti sesuatu yang gaib, bukan ke situ nanya, "Mbah, kuenya masih ada?" Nah, itu kan bukan gaib ya. Atau mbah, anaknya berapa? Nah, itu kan bertanya gitu enggak ada masalah. Tapi kalau nanyanya perkara yang gaib itu enggak boleh. Jadi maksudnya di sini dia datang kepada peramal, dia nanya. Nanya apa? Perkara yang gaib. Nanya sesuatu. Lam yuqbal lahu salatu arba'ina lailah, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Maksudnya enggak diterima di sini berarti bukan berarti dia enggak salat. Ah, salat saya enggak diterima, kalau gitu enggak salat deh gitu. Enggak, dia tetap harus salat. Tapi setiap dia sholat, gak dapat pahala dia, gak diterima. Tapi kewajiban sholat tetap harus sholat. Kasihan kan? Ya. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, man ata ha'iron au imro'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oh, ini lain ini ya. Bukan ini maksudnya. Disebutkan dalam hadis yang lain, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima qal faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang betul. Kalau sini ada salah tulis ya. Jadi disebutkan Rasulullah mengatakan siapa yang mendatangi dukun atau para peramal lalu dia bertanya kepada dia, dia benarkan ucapan dukun tadi, peramal tadi, maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jangan datang ke dukun. Ya, enggak ada yang tahu perkara gaib. Nabi aja ketika ditanya tentang hari kiamat oleh malaikat, maka Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Tidak apa namanya, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya aku gak tahu, kamu juga gak tahu kapan hari kiamat. Jadi sekali lagi, marilah kita berpikir logis, berpikir lebih ilmiah di dalam beragama. Jangan ikut-ikutan. Agama kita agama ilmiah. Agama kita adalah agama yang konsisten dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan bagi kita, supaya amalan kita sesuai dengan SOP, ya kan? Sesuai dengan standar dari apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan enggak sesuai dengan SOP udah ditolak. Sama kita di dunia, ada pekerjaan enggak sesuai dengan SOP ditolak, enggak benar. Jadi harus sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar yang sudah ditentukan di dalam syariat kita. Semoga Allah menghindarkan kita dari beberapa kesyirikan. Di sini ada berapa tadi? Yang kita sebut ada berapa? Ada 5, ya masih ada yang lain insyaallah. Ada 5 dari amalan-amalan kesyirikan yang berhasil kita deteksi. Ya, dan amalan-amalan tersebut sepakat para ulama termasuk dari amalan kesyirikan. Ya, sekarang enggak boleh kita lagi yang kelima tadi untuk mendatangi dukun-dukun, peramal-peramal dan lain sebagainya. Kita kadang kita sekarang masyaallah gampang sekali tertipu dengan para peramal. Benernya satu kali, salahnya berapa kali, tapi kita benarkan. Tapi saya katakan tadi, memang dukun ini bisa benar karena itu tadi ucapannya itu global gitu. Ucapannya global, umum. Ya, nanti akan terjadi begini, akan begini, tapi umum. Dia enggak apa ya, enggak spesifik di tempat ini jam sekian di sini kejadiannya seperti ini yang menyebabkan ini terjadi gitu. Ya kan? Tapi para peramal itu biasanya kalaupun betul kebetulan. Ya, biasanya kita seperti itu. Dan biasanya juga hal seperti ini kemudian mengarah kepada dosa yang lain, yaitu seperti perjudian. Ya, kadang pakai peramal juga perjudian. Ada orang main sepak bola, berapa kira-kira skornya? Tanya ke peramal, berapa kira-kira mbah skornya mbah? Sekian-sekian. Akhirnya dia percaya, dia kemudian masuk ke dalam amalan perjudian yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, nas'alullah assalama wal afiyah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari amalan-amalan kesyirikan. Taib. Mungkin seperti itu saja bisa kita sampaikan. Ada sebenarnya cerita, saya lihat dulu ada yang lain untuk menutup ini ya. Oh iya, satu lagi ya. Satu lagi. Ini insya Allah bisa menutup, yaitu tatayur. Tatayur. Tatayur apa tatayur? Tatayur itu anggapan sial. Biasanya muncul kadang dari pamali-pamali. Iya. Tatayur itu dari kata tayroh, yang artinya burung. Ya. Apa tayr yang artinya burung. Jadi dulu orang-orang Arab ketika melihat misalnya ada burung terbang ke sini, kemudian dia yakin, oh dia terbang ke sana, berarti ada kejadian begini, ada kejadian begini. Kalau kita biasa di masyarakat, ada burung hantu, oh berarti ada orang meninggal gitu. Padahal biar gak ada burung hantu, orang meninggal itu kan ada terus setiap hari. Iya kan? Iya atau iya? Iya, yang dikuburkan orang meninggal. Iya, ada terus gitu, biar gak ada burung hantu. Jadi ketika ada burung hantu, oh ada orang mau meninggal. Ketika ada bunyi seperti ini, oh ada orang seperti ini. Nah itu tatayur namanya, itu gak boleh. Itu tidak boleh. Ketika pas mau keluar rumah, tiba-tiba ada misalnya bunyi ini, bunyi itu, kemudian dia yakini seperti ini, seperti itu. Itu tatayur. Dan itu tidak boleh. Dilarang di dalam agama kita. Dan dia masuk dalam apa? Dalam dalam kesyirikan. Dalam kesyirikan. Baik. Dan hendaklah seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada bunyi gini, kamu jangan keluar dulu, bahaya. Enggak boleh keluar. Nanti besok baru kamu keluar. Saya rasa kalau ada bunyi begini akan terjadi begini. Itu tatayur, enggak boleh. Jadi kita harus tawakalnya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka itu sudah cukup. Ya. Kadang kita ada kejadian kemarin, ada kejadian jatuh pesawat, kemudian saya enggak mau naik lain deh, naik yang lain saja gitu kan. Jadi dia yakin kalau naik yang lain itu selamat gitu. Dia serahkan keselamatannya kepada misalnya pesawat yang lain gitu. Padahal belum tentu. Udah naik apa saja tawakal sama Allah. Udah itu aja cukup. Tawakal kepada Allah, naik apa saja misalnya naik kendaraan, naik pesawat atau naik apa saja, tawakal kepada Allah. Siapa yang tawakal kepada Allah maka sudah cukup dalam semua hal. Jangan takut, Allah akan memenuhi keinginan kita. Ya, yang penting kita tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa bertawakal kepada Allah maka itu sudah cukup. Baik. Ya, oleh karena itu tatayur adalah perkara yang dilarang di dalam agama kita, sampai disebutkan bahwa orang yang melakukan tatayur menjadi sebab dia tidak akan masuk ke dalam 70 ribu orang yang dijamin masuk ke dalam surga, ya, disebabkan dia melakukan tatayur atau anggapan-anggapan terhadap kejadian-kejadian. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu juga kesyirikan, tidak boleh kita yakini. Oh nanti kalau rumahnya menghadap ke sini nanti akan menjadi begini. Biasanya kalau misalnya ada keyakinan ya di tengah masyarakat, kalau rumah kita tusuk sate, tahu nggak rumah tusuk sate? Jadi rumah itu sejajar dengan jalan gitu. Pas jalan mentok, rumah kita di depan. Itu katanya akan kehilangan berkah, rezekinya kurang dan lain sebagainya. Itu masuk dalam tatayur. Itu masuk dalam apa? Tatayur. Dan itu enggak boleh diyakini seperti itu. Sudah, dimanapun posisi rumah, tawakal kepada Allah Subhanahu. Dimanapun kondisi kita, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Oh, kalau rumahnya warna begini akan jadi begini. Kalau warna begini, tatayur semua itu. Ya. Sekali lagi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bisa mencelakakan kita atau memberikan kita manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Sisa kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu penutup dari apa yang kita sebutkan tadi. Demikian, semoga ada manfaatnya dan semoga yang sedikit ini bisa memancing kita untuk belajar lebih banyak lagi, ya, mendeteksi sendiri dari tentunya dari keterangan Al-Qur'an dan hadis, dari kesyirikan-kesyirikan yang banyak tersebar di tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang modern, bukan orang kuno, yaitu orang yang selalu tawakalnya kepada Allah. Jangan jadi orang kuno yang selalu melihat atau tawakal kepada selain Allah, ya, melihat anggapan-anggapan dan lain sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan sebuah kejadian kemudian dihubung-hubungkan. Ya, ini orang-orang kuno yang sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebelum datangnya Islam, orang-orang jahiliyah. Dan kita berlindung dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.